Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia di mana pun Anda berada, syukur alhamdulillah kembali kita bersua melalui Radio Republik Indonesia yang sama-sama kita sayangi ini untuk kembali kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Syahrawi yang kita harapkan sesuai dengan tema program RRI ini adalah mampu menyejukkan hati kita, mampu menumbuhkan kesadaran kita, dan mampu membuat kita semakin bersemangat untuk melaksanakan hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita sudah memasuki ayat ke-77 dari surah Al-Kahfi yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fantalaqa hatta iza ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha fa'abau an yudayifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa'aqamah qala law syi'ta lantakhazta 'alaihi ajra. Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka, yaitu penduduk negeri itu, tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu, lalu dia menegakkannya. Nabi Musa berkata, jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu. Para pendengar rahimakumullah, kisah perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir di dalam ayat 77 ini kemudian dilanjutkan. Setelah menghadapi ujian di mana Nabi Khidir melobangi sampan-sampan yang ada di tepi lautan, kemudian membunuh seorang anak yang masih belia, yang juga merupakan ujian kepada Nabi Musa alaihissalam. Pada ayat ke-77 ini kembali dipaparkan satu gambaran perjalanan baru dari Nabiullah Khidir dan Nabi Musa, yaitu ketika mereka sampai di suatu kota atau negeri atau kampung, mereka sebagai seorang tamu yang dari jauh sudah kepenatan dan kelelahan meminta untuk dijadikan sebagai tamu dari salah satu rumah di penduduk negeri itu atau kampung itu. Akan tetapi tidak ada yang mau menerimanya. Kemudian akhirnya keduanya terus berjalan dan tiba di suatu area atau tempat di mana di situ ada sebuah rumah yang dindingnya hampir roboh. Dan akhirnya kemudian Nabi Khidir alaihissalam bersama dengan meminta Nabi Musa untuk sama-sama mereka bekerja dan kemudian menegakkan atau merenovasi rumah yang hampir roboh tersebut. Akhirnya Nabi Musa kemudian mengeluarkan pernyataan atau semacam masukan kepada Nabi Khidir, kalau engkau mau, engkau bisa meminta upah dari pekerjaan yang kita lakukan. Pernyataan Nabi Musa ini dengan mengatakan minta saja upah karena kita sudah bekerja, ini wajar saja dilakukan karena mereka sudah bekerja. Kemudian karena mereka datang ke kampung itu tapi tidak ada yang mau menerima mereka sebagai tamu, tidak ada yang mau menjamu mereka sebagai tamu. Jadi karena mereka sudah melakukan tindakan kebaikan, Nabi Musa berpikir wajar saja kalau pekerjaan mereka itu mendapatkan penghargaan dari si pemilik rumah yang mereka bangun atau dari orang lain yang bersedia untuk memberikan sumbangan upah atas apa yang mereka lakukan. Inilah yang terjadi pada saat itu. Kalau kita perhatikan, memang ternyata tidak seseram sebelum-sebelumnya, di mana Nabi Khidir melobangi ke sampan, kemudian membunuh seorang anak yang masih kecil, masih belia. Tapi di dalam kejadian selanjutnya ternyata yang mereka hadapi adalah mereka kekurangan bahan makanan, mereka kekurangan, tidak punya uang, dan ternyata mereka memberikan tenaga mereka, memberikan kemampuan mereka untuk mendirikan sebuah rumah. Dan ini membuat Nabiullah Musa alaihissalam berpikir wajar kalau ternyata mereka mendapatkan imbalan dari apa yang mereka lakukan. Akan tetapi terlepas daripada itu, bahwa sekali lagi sebenarnya yang terjadi adalah ini juga merupakan ujian kesabaran buat Nabi Musa alaihissalam. Karena memang dari awal Nabi Khidir sudah mengatakan, apapun yang saya lakukan, jangan coba-coba untuk bertanya terhadap alasannya, ya. jangan coba-coba untuk memberikan nasihat atau masukan, ya wajar kalau begini, wajar kalau begitu. Inilah yang sebenarnya yang membuat Nabi Musa alaihissalam kembali terlupa, karena di ayat sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Nabi Musa malah menyampaikan satu persyaratan atau katakanlah satu keterangan kepada Nabi Allah Khidir, kalau saya melanggar sekali lagi terhadap untuk bertanya kepadamu, maka engkau boleh meninggalkan saya karena ternyata saya memang tidak sabar. Kembali sekali lagi, Nabi Allah Musa alaihissalam ternyata menghadapi persoalan di dalam kehidupan ini dengan kemampuannya yang terbatas, ilmu pengetahuannya, dengan ilmu pengetahuan yang hanya bersumber dari indrawinya saja, melihat segala sesuatu dan kemudian menganalisanya, dan kemudian akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan bahwa ternyata wajar-wajar saja kalau setelah mengeluarkan tenaga dan kemudian mendapatkan upah karena sudah membangun tembok rumah yang hampir runtuh, itulah yang menjadi kesimpulan Nabi Musa. Akan tetapi ternyata tidak sama dengan pengetahuan yang dimiliki oleh Nabi Khidir alaihissalam. Untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Dr. Haji Adansyah. Kami silakan Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Tadi saya yakin sudah banyak sekali apa yang disampaikan Ustaz Perdana berkaitan dengan makna dan kandungan daripada ayat yang mulia ini. Namun satu hal yang ingin saya tambahkan sebagai penjelasan di sini, kita menjumpai bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini bahwa dinding itu hendak rubuh. Jadi seakan-akan dinding itu, kata Syaikh Mutawalli Sya'rawi, memiliki kehendak, memiliki keinginan layaknya seperti makhluk hidup. Nah, dalam ayat-ayat yang seperti ini, para ulama tafsir terkelompok atau terbagi menjadi dua aliran pendapat. Ada yang mengatakan bahwa di dalam Al-Quran ada majaz, ada metafora, dan ada yang mengatakan tidak. Bagi mereka yang mengatakan bahwa ayat di dalam Al-Quran itu ada yang memiliki majaz, artinya kiasan, maka mereka mengatakan ayat-ayat yang seperti ini adalah kiasan. Sebab dinding itu adalah benda mati, dia tidak memiliki keinginan dan tidak memiliki kemauan. Seperti juga was'alil qaryah, dan tanyalah kepada kampung. Yang dimaksud di situ bukan kampung, tapi adalah ahlul qaryah, tapi penduduk kampung. Namun bagi mereka yang mengatakan bahwa di dalam Al-Quran tidak ada majaz, tidak ada kiasan, tidak ada metafora, maka mengatakan bahwa ayat ini benar adanya. Dan Syekh Mutawalli Sya'rawi nampaknya lebih cenderung kepada pendapat ini. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya boleh jadi dinding itu memang memiliki keinginan, memiliki kemauan, sebab segala sesuatu itu disebut dengan syai, benda atau sesuatu, dan segala sesuatu itu akan mengalami kepunahan, kehancuran, sebagaimana firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan hancur kecuali wajah Allah, kecuali zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena syai' di sini akan hancur, ini menunjukkan bahwa yang tadinya mereka hidup akan mati, yang tadinya mereka berada, mereka akan punah. Ini menunjukkan bahwa ada kehidupan di dalam kehidupan benda-benda yang kita katakan benda mati menurut kita. Nah, tentunya kita tidak mengetahui bagaimana cara mereka hidup. Dan alasan yang kedua yang dikemukakan oleh pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada majaz, ya, di dalam Al-Quran kita melihat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan langit-langit dan bumi tidak menangis karena mereka. Fama bakat 'alaihimul ardu. Ya, tidaklah langit bumi itu menangis karena mereka mati atau karena mereka, artinya karena orang-orang zalim itu mati. Nah, Imam Ali bin Abi Thalib pernah ditanya tentang suatu permasalahan, apakah jika seorang mukmin itu meninggal maka dia ditangisi? Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan iya oleh kerabat-kerabatnya, bahkan ya, langit itu pun akan menangis, langit dan bumi akan menangis. Langit menangis karena langit tempat naiknya semua amal ibadahnya, sehingga langit merasakan tidak lagi ada amal ibadah yang naik kepadanya dari orang itu. Yang kedua, bumi menangis karena bumi itu adalah tempat salat baginya, sehingga orang itu tidak lagi salat di atas bumi itu. Ini semuanya menunjukkan atau mengisyaratkan bahwa benda-benda mati itu pun hidup dan memiliki kehidupan dengan cara mereka sendiri, dengan gaya mereka sendiri, dengan kehidupan mereka sendiri. Nah, jadi kalau kita melihat betapa indahnya ayat Al-Quran ini memberikan suatu gambaran pelajaran kepada kita bahwa dari kisah Nabi Musa alaihi salam, ya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan butiran hikmah yang ketika kita merenungkannya sangat banyak sekali hikmah yang terkandung di dalamnya. Kemudian kalau kita lihat kembali kepada ayat yang mulia ini, kembali kita di sini melihat sikap kritis dan sikap bertanya daripada Nabi Musa alaihi salam kepada gurunya, mempertanyakan sikap gurunya, ya, kenapa itu dilakukan oleh Nabi Musa? Karena kata Syekh Mutawalli Sa'rawi, mereka sudah sampai kepada puncak lapar yang bersangatan. Karena bekal sudah mulai habis, bahkan sudah habis, dan ketika mereka datang ke suatu kampung, ternyata kampung itu dipenuhi dengan orang-orang kikir. Tidak usahkan untuk mempersilahkan mereka makan dan tidur di situ, untuk menyuguhkan secangkir air hangat saja mereka tidak mau, bahkan tidak mau menerima mereka sama sekali. Tapi ketika itu Nabi Khidir berbuat baik kepada mereka. Alangkah wajar kalau sekiranya perbuatan baik itu diberikan upah. Inilah logika-logika manusia, itulah yang dapat dinalar oleh seorang Nabi Musa alaihi salam sebagai hamba Allah, sebagai bashar manusia. Tapi ternyata di balik pengetahuan, di balik nalarnya yang cerdas dan kritis itu, ternyata ada hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala sembunyikan, yang hanya mengetahuinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu tambahan dari saya, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Adi. Para pendengar rahimakumullah, satu kesimpulan yang terbaik yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Adi, bahwa walaupun Nabi Khidir datang ke suatu kampung di mana penduduk kampung itu adalah orang-orang yang tidak menghormati orang, tidak menghormati tamu, tidak mau berbuat baik kepada orang lain, dan ternyata sikap permusuhan atau sikap tidak baik ini bukan dibalas dengan sikap yang sama oleh Nabiullah Khidir alaihissalam, akan tetapi malah berbeda 360 derajat. Orang tidak berbuat baik, tapi ternyata Nabi Khidir malah menampilkan perbuatan-perbuatan baik yang berguna buat mereka. Ini adalah pelajaran penting yang bisa kita ambil dari keterangan ayat ini, bahwa memang di dalam kehidupan ini tidak usah memperhatikan bagaimana sikap orang yang negatif terhadap kita. Akan tetapi yang harus kita lakukan adalah tetap fokus untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk tetap fokus di dalam beribadah, untuk tetap fokus di dalam beramal, untuk tetap fokus di dalam memberikan yang terbaik yang kita miliki untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Itulah yang seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tidak usah mendengar perkataan orang yang tidak baik kepada kita, tapi bagaimana kita mencoba untuk menampilkan diri kita yang baik kepada orang lain. Tidak usah terpengaruh dengan ejekan-ejekan orang kepada kita, tetapi bagaimana kita membalas ejekan-ejekan mereka dengan ucapan-ucapan yang santun, dengan sikap yang santun, yang seakan-akan kita tidak pernah punya permasalahan dengan mereka, sehingga akhirnya ini akan mampu menggugah perasaan orang-orang yang selama ini melakukan tindakan keburukan untuk tersadar dan kemudian mau kembali melakukan kebaikan. Pelajaran dari seorang Nabi Khidir, berbuatlah yang terbaik untuk orang lain tanpa pernah memikirkan bagaimana orang lain itu memberikan tindakan-tindakan negatif kepada dirinya. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan kami akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.